Roma pasal itkwe. Nyetak musagi lemagit kita itje. Waigu hatnimak matuhagi. Einege hmyet nyetak kihareta irjenede. Denje musimo hmyedagun namgutanukne. Nege nyetakare cimamo kihareta irje. Tigiwata imori hangorane. Kola newam fit keitma isade. Malaina miori hangora. Desiot nyetak insage get yeta wam fit des yor lai. Keske de gol nye lai na miat je. Desiot nyetak ma et yeta wam fit des inor lai ne. Lema bisa ma get yeta wam fit des je. Denje gol nye wam fit des ge lai na miori hangora. Keske isa yor waman sialik. Desi wam fit des ge yal dot ma des. Keske gol nye lai na miat je. Desi gole magigat nyetak mai tieta wamfet desje. Denje gole wamfet desge bimai sahuruk. Desi gole manam. Wai go hatni magwe. Tela maol desi ge kritie dagun. Kali miat miur Kristus ke titul masanol igede. Denje nyetak musage lemagiat tieta ede. Kol desi ge mo inege mitral sasam ge miur Kristus ke de. Inege iriahula segoya laima imor huruk to matnyat kini. Ode metral sasam gemur Kristus ke, mama debi sama mialak tila irasare, mawas mior fare, gyala hula segura lagi magi mukmugai. Kali gyala geta morin ne, dagen matto ait tuat tak jagin atia teriangora. Ode biar matnya tak musagi kbiuta it, keske gibu eta it nyege, Firmia itu tak jaga natiat disikre, kariati tenatari, matbu mata alala limo salma tiabalak tiabal toha, madesi gene ginora iti matnyat menalin namge. Kesia de sel sel ne hula sogo yari tituat nyetak musage de, kali gola denet mat je, denjet nyetak musage le magit tita it je. Lema denje sel sel ne get kariati hula sogue, Negele magyur murmur mamuna nyetak musagi ki harita itjes. De kareti hula sogui yor itwait murmur harharwa hula sogui memenge ki harita ni. Nyetak musagi suswir jewa silimosal. Waigu hatni magwe. Kol nyetak musa nege. Negi urmiatala limosal mak tiabalak tiabal tohane. Desi wana gya irre dumar rega nore tanuk marbohe. Nyetak musagi atiat. Keske de gete trigan gol jes. De kyalit nyetak musagi mane bisa makte bain bain ohe. Namsay ne limo salne. Kali gol nyetak musagi le makte anuk ohe. Gete mwaboga irre wait nam. Desi yo ana yaune le makwe ohe. Wasik tokchain maol jesi ge. Nege limo salge des. Keske giyot kutnye tak des. Desi o limo salge al kilan desi ge ma kiare tirala kukrala ge. Ma negi urmia wasik pak jage natyat desi kre tiabalak tiabal toha. Keske kol nyetnye tak musage lema giwin ma kususu wasik limo sal. Desi ge mo limo sal ne lema kiare ta gyal rala kukrala ge. Kola lena kutnye tak musage. Desi yo korega no gumorin ne lemagala limo sal. Keske de gyo ata kwet nyetak musa des, mat nyetak desi ge kubeta yao, desi yo limo sal nege neno kyareta gyal ralak kukrala ge. Lemade kweto albeta gohe, sosiatu a hula sogwe, ode musti mokmat. Denje ohet nyetak musa ne gyor yawe imot miori manalin namge, Jos jesmiao nyetak desi ge gyor yawe matmyat manalin namge. Desi ge ne limo sal gyal kilan des, ma gyal nyetak musa ge, ma gyal ma gigak meta yao, mane kita honua yanwe. Lemaren jet nyetak musa ge, tiabala nam mamintit nyetak desi ge krala ge mumune, nege nel nyel, ode mlai, ode eras, kali gyosya hula sogwe. Denjia na gie mrega nohe nyeta geras kene ginor yawei mat nyat manal ni nam geneye. Lema kol jes. Kali gios nyeta geras disige, denje kweto hal beta gohe, lima sal kerja tirala kukra lagi, mana ginor yawei mat nyat manal ni nam gene. Ode gios yat nyeta geras dis, denje bisa mak kweohe, lima sal nege gihat kusyalik. Kol nyelema Yesus ke, desu ir nyelema yala yal, mayalak tela irasare. Denje wai guhat ni magwe, itnege teohe, nyetak musane eras, kali josula sogwe memeange. Kestye yao nege iria yabu, denje limosal nege kierta yao, kola denegu ati limosal mades. Kali yau nege le makurega na kweo tela sagar ne guwala ne. Kalik tela era suragin ma guwala na re, desyo le magala. Klalak tela tiat kumni sigare, desige ne guwala ne. Denje golnye galak tela le magudagin desikre, nege kbuan geo, yau nege go wohe nyetak musage eras. Lema denje galak tela tiat desikre, biar malemak duagin, kali limo salma minralak kekrala ne, nege-negi hurmia gualak tela tepte sikre ne. Ode kwe ohe, lemagia nam eras keite lik, titenagwa irgenebo. Kali duagin magalak tela erasare, keske de lemagala gal magala. Kali tela eras budagin magwala nare, desyo lemagala, klalak tela atiat lima gudang nare desigone gualane. Denje golnye galak tela lima gudang nare desi yaune lima gala de limo salma mintiralak kekralane negene gialane. Lima denje kwe ohe nam desikre mumune gialamok diti titenakne nege biar mak duagin magalak tela irasare. Kese de wasi waktiagin atyatare gimin mak bia eta yadwagun. Kali tiralak kwekrala nege gimukmuga iti hula sogwasit nyetagare. Kese le maktua hula sogwasit nyetak tesikri. Kali haret limo salmamin titenak nege ne kiareta yao. Ode tiralak kwekrala ne desyok duagin maktua hula sogwasit nyetagare. Kese titenak ne desyo haret limo sal ne gimin ti. Mak syurwa hula sogwasit nyetak disikre. Mane haret limo sal disikre getieta yau, mak herita tenak kue mane guwati limo sal. Edo, sunuk syalik, lima getigal de. Ese ini ana ia ditiat soha tenak wagibu ma ginor yawei matmiat nyanal ini namge nede. Kali tiralak kukrala nege, duagin maktua hula sogwasit nyetagare, kesi haret limo sal mamin titenak nege kherta yau ma toha limo sal desikre. Kesi kek sola geras kebati hula sogwe. Kali hula sogwe alwasi haret kema yaditi yatua limo sala maharita tenak kune, magyoruh yatua matnyat kie, kiali nam itiebut Yesus Kristus ke iyalage.